50 languages. 48. 48. Aktivitas saat liburan. Aktivitas saat liburan. Apakah pantainya bersih? Apakah pantainya bersih? Apakah di sana diperbolehkan berenang? Apakah di sana diperbolehkan berenang? Apakah tidak berbahaya berenang di sana? Apakah tidak berbahaya berenang di sana? Apakah di sini bisa meminjam payung? Apakah di sini bisa meminjam payung? Apakah di sini bisa meminjam kursi malas? Apakah di sini bisa meminjam kursi malas? Apakah di sini bisa meminjam perahu? Apakah di sini bisa meminjam perahu? Saya ingin berselancar. Saya ingin berselancar. Saya ingin menyelam. Saya ingin menyelam. Saya ingin berski air. Saya ingin berski air. Apakah bisa menyewa papan selancar? Apakah bisa menyewa papan selancar? Apakah bisa menyewa peralatan selam? Apakah bisa menyewa peralatan selam? Apakah bisa menyewa peralatan ski air? Apakah bisa menyewa peralatan ski air? Saya masih pemula. Saya masih pemula. Saya sudah bisa sedikit. Saya sudah bisa sedikit. Saya sudah cukup mahir. Saya sudah cukup mahir. Di manakah lift untuk ski? Di manakah lift untuk ski? Apakah kamu membawa alat ski? Apakah kamu membawa alat ski? Apakah kamu membawa sepatu ski? Apakah kamu membawa sepatu ski?